Surat dane Paulus, katoreng pesamuan ring koto Filipi. Filipi paos siki. Surat saking tiang Paulus, miwah saking Timotius, parekan-parekan ide sang Kristus Yesus, katur ring parekaulan ide sang yang widiwase, sane wenten ring koto Filipi. Sane metungilan sejeroning ide sang Kristus Yesus, semalihe katur ring para pemimpin miwah pengancang pesamuane iriki. Ide sang yang widiwase, ajin irage miwah ide sang yang Yesus Kristus, maica yang sih pesuecan miwah sutrepti rahayu ring semeton sinamian. Inggih para semeton, sebilang tiang eling ring semeton, tiang tansah matur panyuksme ring ide sang yang widiwase. Semalihe, sebilang tiang ngastawa yang semeton, tiang ngastawa saking manah saneliang, santukan semeton sampun nulungin tiang, sejeroning pekarian tiange, midartayang orti rahayu saking pengawit rauh mangkin. Tiang merasa andel pisan, mungguing ide sang yang widiwase, sane sampun ngawitin pekaryane sane becik puniki ring pantaran semetone, ide pacang lanturang, tur muputang, kantos rahine rauh ide sang Kristus Yesus. Sampun sepatutipun tiang merasa kadi asa punike ngeniang semeton sareng sami, santukan semeton sareng sami tansah wenten ring manah tiangi. Semeton miwah tiang, sareng-sareng pada poleh duman paican ide sang yang widiwase, inggih punike rikalan tiange kepangkeng sekadi mangkin, miwah duke tiang nindihin miwah ngemanggehang orti rahayune punike. Ide sang yang widiwase wikan, mungguing tiang mebaos amun sujatine, ngeniang indik tiange tansah eling tur sayang ring semeton, semalihipun sayang tiange punike kawitnya saking pekayunan ide sang Kristus Yesus. Pengastawan tiange kadi asa puniki, tiang mepinunas, mangde kapi tresnan semetone tansah sayan mewowoh-wowoh sejeroning pengresepan, miwah tetimbangan sane sampurne, mangdane semeton meresidayang milih paindikan sane pinih becike, mangde semeton preside suci tan pecede ring rahine rauh ide sang Kristus. Urip semetone pacang kebekin antuk woh-woh kesujatian, sane kawitnya saking ide sang Kristus Yesus, buat ngeluihang miwah muji ide sang yang widiwase. Inggih para semeton, tiang meled pisan mangde para semeton pada uning, mungguing paindikan sane tandangin tiang puniki, sujatinipun ngawinang orti rahayune sayan sumebar. Kantos sewatek pejagan purin sang nate ratu, miwah sekancan anake sane lianan sane wenten irike, sami pada uning, mungguing tiang kepangkeng, wantah melantaran tiang dados parekan ide sang Kristus. Semalihe, melantaran tiang mepangkeng puniki, akehan para semeton pesamuane sayan pageh kepercayaannyane ring ide sang penembahan, kantos ipun tan ajrih tur sayan wanen midartayang orti rahayune punike. Sampun janten, wenten taler anak sane midartayang indik ide sang Kristus medasar antuk manah sane iri miwah mejengah-jengahan. Nanging, wenten taler sane midartayang medasar antuk pengabdi sane becik. Anake sane medue pengabdi sane becik, ipun midartayang indik ide sang Kristus, medasar antuk kapitresnan, santukan ipun uning, mungwing ide sangyang widiwase sampun maicayang pekaryan ring tiang buat nindihin orti rahayune punike. Nanging anake sanelianan, ipun midartayang indik ide sang Kristus, boye medasar antuk manah sane jujur, nanging medasar antuk manah sane dore, sane ngulahang dewek pedidi. Melantaran laksanan ipune punike, ipun mitanang tiang pacang saya nandang kewuh ring pangkeng. Indike punike tanje dados napi. Tiang merasa liang, santukan melantaran punike ide sang Kristus tansah kepidartayang, yadian medasar antuk manah sane dore, wiyadin antuk manah sane jujur. Tur tiang setate pacang liang, santukan tiang uning, mungwing melantaran pengastawan semetone, miwah pitulungan roh ide sang Kristus Yesus, tiang pacang kebebasan. Pengabdi miwah pengajap-ajap tiange, mangde tiang tan pacang nanin keleson ngelaksana yang pekarian tiange, nanging mangde nyabran rahine, minekadenipun pisan sane mangkin, tiang tansah gargite ngeluihang ide sang Kristus Yesus, antuk sikian tiange, yadian sejeroning urip wiyadin padem. Santukan, punapike sujatine uripe punike. Pebuat tiang, yen tiang urip punike pebuat ide sang Kristus. Yen tiang padem, punike becikan male. Nanging, yening tiang kantun urip ring jagate, tiang meresidayang ngelanturang pekarian sane mepikenoh, irike tiang tan meresidayang nguningayang, sane encen patut pilih tiang. Tiang merasa kejepit sejeroning paindikan sane kekalih puniki, inggih punike, tiang dot pisan nilar uripe puniki, mangde sareng-sareng ring ide sang Kristus, tur kemanah antuk tiang becikan asa punike. Nanging pebuat semeton, kemanah antuk tiang, becikan yening tiang kantun urip ring jagate puniki. Tiang percaya pisan ring indike punike. Punike awinanipun tiang uning, mungwing tiang kantun urip ring jagate puniki. Tiang jaga sareng-sareng ring semeton, mangde semeton sayan pageh percaya ring ide sang Kristus, miwah sayan mewowoh-wowoh keliangan semetone. Dadosipun, yening tiang wenten malih ring pantaran semetone, semeton pacang medue jalaran sane agengan buat nyumbungang rage, sejroning semeton ngiring ide sang Kristus Yesus. Sane mangkin, sane pinih buate ingih punike, parisolah semetone patut seadung ring orti rahayun ide sang Kristus. Mangdane, yen tiang meresidayang, wiyaden tan meresidayang rauhin semeton, tiang pacang miragi, mungwing semeton tansah pageh seguluk miwah nunggal pengabdi, buat nindihin kepercayaan sane kawitnya saking orti rahayune. Sampunang je semeton ajrih ring pare meseh semetone. Semeton patut tansah prewire, duaning indike punike pacang dados bukti pebuat ipun, mungwing ipun pacang kaon tur semeton pacang menang. Santukan, ide sang yang widiwase sane jaga mepaice kemenangan ring semeton. Duaning semeton sampun kelugre memarekan ring ide sang Kristus, boye wantah melantaran percaya kewanten, nanging taler melantaran nandang kekewohan. Sane mangkin, semeton meresidayang sareng-sareng ring tiang ring peyudan. Sanirien semeton manggihin tiang meyude, kadia sapuni ke taler sane mangkin, semeton mireng tiang kantun meyude.